Alf itu mudhakar atau muannas? Alf itu mudhakar atau muannas? Mudhakar, enggak ada ciri-ciri muannas. Kalau mudhakar berarti bilangan 5 itu aksul qiyas atau alal qiyas? Mbak Isra masih ingat enggak? Bilangan 3 sampai 10 kalau sendirian itu aksul qiyas. Maksudnya apa? Yu'annas ma'al mudhakar wa yudhakar ma'al mu'annas. Kalau ashar itu alal qiyas, kalau dia murakkab berarti alf mudhakar, khamsahnya mu'annas, puluhannya mudhakar. Kemudian bilangan 11 sampai 19 itu hukumnya mabni alal fat, berarti bi khamsata ashara alfarialin. Istajartu hadhihi shaqata, ulangi. Istajartu hadhihi shaqata bi khamsata asyara alfa riyalin. Nah, artinya aku menjual. Menjual. Menjual. Istijar. Menyewa. Aku menyewa apartemen ini dengan 15 ribu rial. Alfa. Alfa rial. Sama, mudhakar. Kalau maksudnya rial, nasab ini. Yang mudah-mudah wilayah yang dihidup, yang dihukumi alfanya. Tambisnya Al-Faria ya. Syarif Asyar. Syarifnya mana ini? Syarifnya Istajar itu. Apa ini? Firmadi. Firmadi. Syarif Istajarul Intihamu Yaumai Aktar Min Yaumai. Ada enggak ada aksar di situ? Jauhnya. Artinya ujian itu berlangsung 2 hari. Sayangnya. Tambil. Apa ini? Rabi mudore. Rabi. Ista'idu. Dalnya di tasdid. Ista'idu. Lil. Lil. Lil. Lil. Imtihani. Innahu qaribun jidda. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Sa'iddu, siap-siaplah kalian. Untuk mengikuti ujian. Sesungguhnya ujian itu sudah dekat. Jiddan. Saya mana? Apa ini? Mudhakar amr. Mudhakar amr. Al-Khamis. Al-Khamis. Istaslamu mujrimu li rujjar wa isyuk tafi. Iya, Mas Yafan ini. Oh, kebangetan kan. Dia di rumah kan ya. Dia pilih tiga ya. Satu lisan ya. Nah, lapet. Baik. Artinya? Penjahat itu telah menyerah kepada polisi. Menyerah sendiri kepada polisi. Jahitnya? Jahitnya Istaslama Firmati. Kadis. Kadis. Nah,